الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم. Kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita masuk ke bab yang ke-24 dari kitab Al-Usul. Dan di bab yang ke-24 Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah bagian bab Al-Junub yakhruju wa yamshi fi suq wa ghairi. Bab seseorang yang dalam keadaan junub diperbolehkan keluar dari rumahnya menuju pasar atau yang lainnya. Ini min haitsul ibahah, jadi bolehnya boleh karena tidak wajib mandi janabah kecuali ketika anda melakukan ibadah salat. Adapun dari sisi al-afdhaliyah, tentunya ketika seorang junub hendaknya segera mandi dan bersuci. Wa qala apa dan berkata apa Ibn Abi Rabah rahimahullah ta'ala yahtajimu junub wa yuqadimu adqarah wa yahliqa ra'sah wa illam yatawadda. Dan berkata apa Ibn Abi Rabah seorang yang sedang junub boleh berhijamah berbekam dan boleh memotong kukunya dan boleh mencukur rambutnya. Wa illam yatawadda, sekalipun dia belum berwudu. Sama dengan kalam beliau atau kalam Bukhari sebelumnya bahwasanya yang junub boleh tidak langsung mandi, boleh menaikkan hajat-hajatnya, yaitu keluar dari rumahnya atau melakukan kegiatan di rumahnya, berhijamah, memotong kuku, mencukur rambut dan yang lainnya. Dan dalam bab ini menyebutkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dan juga hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala rahimallahu taala haddatsana Abdul A'la bin Muhammad قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة سعيد سعيد بن أبي عروبة من قتادة بن دعامة أن أنس بن مالك حدثهم أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نساء في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة. من أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه beliau menceritakan kepada murid-muridnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika beliau menggilir istri-istrinya di satu malam. Dan kata Anas, dan Nabi pada saat itu memiliki 9 orang istri. Sehingga di sini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki 9 orang istri. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menempatkan istri-istrinya di rumah tersendiri, rumah masing-masing. Maka ketika bertindak dari satu ke yang lainnya, tentunya butuh keluar dari rumah tersebut. Menunjukkan bolehnya hal tersebut. Tetapi sudah kita lalui pula bahwasanya seseorang yang berhubungan dengan istrinya dan ingin mengulangnya, maka Nabi mengatakan pada tawaddu bainama wudu'an, hendaklah terlebih dahulu ia berwudu dan selesai mandi, itu lebih afdal. Kemudian hadis berikutnya qala hadatsana Ayyash قال حدثنا عبد الأعلى عن ياشوى ابن الوليد الرقام لأن عبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى مذكور في فتح الباري. قال حدثنا حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة بكر نجل مجني وابو رافي يطي مشهور بكنيته. قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فأخذناه بيدي فمشيت حتى قال فانصرفت فأتيت الرحلة فانكسرت ثم جئت وقائل فقال أين كنت يا بهر؟ فقلت له فقال سبحان الله يا بهر إن المؤمن لا ينجس. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjumpaiku dan pada saat itu aku sedang junub. Dan ini syahidnya, Abu Hurairah dalam keadaan junub berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau keluar dari rumahnya dan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan junub. Maka Nabi SAW ketika menjumpaiku, beliau memegang tanganku dan aku berjalan bersama beliau hatta qad, sampai beliau duduk. Kemudian ketika dia duduk, kata beliau fansalah itu, aku pergi meninggalkan Nabi SAW dengan diam-diam. Kemudian aku kembali ke rumahku dan aku mandi. Setelah selesai mandi, aku kembali menghadap Nabi SAW dan kedapatkan Nabi sedang duduk. Wahuwa qa'in. Maka Nabi ketika melihat Abu Hurairah datang, beliau berkata, Aina kunta ya bahir, wahai Abu Hurairah, tadi engkau kemana? Maka Abu Hurairah mengkhabarkan seperti di hadis yang telah kita lalui. Beliau mengatakan, Ini kuntu junubah, fakari ta'nu jadi saka ala zairi tahara. Ala zairi tahara. Kata Abu Hurairah, Rabbianu wa Rasulullah, tadi saya dalam keadaan junub dan aku tidak ingin jika aku duduk bersama engkau dalam keadaan tidak suci. Aku kembali dan aku mandi. Maka dia mengatakan, Subhanallah ya Abahir, Masya Allah, wahai Abu Hurairah, innal mu'min la yanjis. Sebenarnya seorang mu'min itu tidak najis, walaupun dalam keadaan junub. Ini hadis Anas bin Malik dan hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala, dan kedua hadis tersebut menunjukkan bahwasanya boleh orang yang dalam keadaan junub keluar dari rumahnya nurhaja. Dan materi kita di kitab Sahih Bukhari, kita masih di pembahasan bab at-ta'bir dari kitabul ilm. Dan pada pertemuan yang terakhir telah kita lalui hadis yang berkaitan dengan tazkiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu. Dan hadisnya diriwayatkan oleh Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala. Suatu ketika Nabi SAW sedang makan bersama para sahabatnya. Selesai makan, masih tersisa makanan di piring yang dipakai makan oleh Nabi dan para sahabatnya. Kemudian Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, Yaji rajul min hadzal fajr min ahli jannah ya'kulu hadhihi tablah. Akan datang seorang lagi dari arah lorong atau jalan ini, dan dia datang memakan makanan yang sisa makanan yang kita makan, dan dia termasuk dari penduduk surga. Dan Sa'd ibn Abi Waqqas awalnya beliau mengira bahwasanya orang tersebut adalah Umair Ibn Abi Waqqas, Umair Ibn Malik, saudara beliau. Yang mana ketika beliau sebelum datang ke tempat Nabi SAW, beliau tinggalkan Umair dan akan berwudu. Itu menyusul Sa'd Ibn Waqqas datang ke tempat Nabi SAW. Akan tetapi, ternyata yang datangnya adalah Abdullah Ibn Salam, radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dengannya kita ketahui bahwa Abdullah bin Salam itu min ahli jannah, termasuk sahabat yang diberi kabar gembira oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan surga. Dan kalau kita lihat sejarah kehidupan beliau yang kita sebutkan di materi yang lalu, Abdullah bin Salam tadinya hadun min ahbar Yahud, ulama dari ulama Yahud. Dan sudah kita ketahui orang-orang Yahud seperti Allah firmankan, inna asyadda an-nasi adawati alladziina aamanu alladziina asyraku walladziina hadu alladziina hadu walladziina asyraku. Orang yang paling keras bermusuhan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kaum mukminin adalah orang-orang Yahud dan juga orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik dan orang Yahud itu sangat keras bermusuhannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih tentunya ahbar mereka. Ya, tetapi jika Allah Subhanahu wa Taala menghendaki hidayah untuk seorang, maka tidak ada yang bisa menghalangi hidayah Allah Subhanahu wa Taala. Walaupun akibat dari beliau masuk Islam, Abdullah bin Salam beliau dicaci maki oleh orang-orang Yahud yang tadinya dipuji, disanjung-sanjung dan dikatakan khairuna wa ibnu khairina, alimuna wa ibnu alimina. Katanya Abdullah bin Salam adalah orang yang terbaik di antara kita dan putra orang yang terbaik dan orang alim di antara kita dan putranya orang alim dari kalangan kita. Ketika masuk Islam, maka berbalik puji tersebut menjadi cacian dan celaan kepada Abdullah bin Salam. Tetapi Allah menghendaki kebaikan untuk Abdullah bin Salam. Dan Nabi mengkhabarkan di sini bahwa beliau min ahli jannah, termasuk dari penduduk surga. Dan juga kalau hadis-hadis seperti ini dimasukkan oleh para ulama dalam dalail nubuwah, alam dan alam nubuwah, tanda-tanda kenabian Nabi kita alaihi wasallam, mujizat untuk Nabi. Itu dari sisi Nabi mengkhabarkan tentang beberapa orang dengan ta'yin dari sahabatnya, dengan fulan ahli jannah, fulan ahli jannah, dan ternyata mereka meninggal dalam husnul khatimah. Itu terhidupai dengan baik. Menunjukkan dengar apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis berikut yang beliau menyebutkan tentang kefaqihan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sahabat beliau yang mulia, itu Ammar bin Al-As dan Salim maula Abi Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhum. Qala Imam Ahmad rahimahullah ta'ala haddatsana Abd Rahman al-Mahdi an Musa ibn Ali an Abi Ali ibn Rabah al-Lakhmi an Amr ibn al-As qala kana fajr lil-Madinah fataitu ala Salim wa Abi Hudzaifah wa huwa muhtadin bihamail sayfihi فأخذت سيفا فاهتبيت بحمائله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أنا كان مسجعكم إلى الله وإلى رسوله ثم قال ألا فعلتم كما فعل هذا للرجلان المؤمنان قال الشيخ رحمه الله هذا حديث صحيح dari Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata pada suatu hari terjadi fajar di Madinah, terjadi atau terdengar sesuatu yang mengejutkan di negeri Madinah. Disebutkan di dalam bait yang lain bahwasanya fatafarraqu, orang ketika mendengar suara yang mengejutkan mereka pergi ke sana kemari. Kemudian ada pun Salim al-Abi Hudzaifah radhiyallahu ta'ala an, ketika beliau mendengar suara yang mengejutkan, beliau segera mengambil pedangnya. Kemudian beliau langsung datang ke masjid tempat tentunya dekat rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ammar bin Al-As pun ketika datang ke masjid, beliau dapatkan Salim bin Abi Hudzaifah sudah siap dengan membawa pedangnya. Maka beliau kembali, Ammar bin Al-As kembali ke rumahnya dan mengambil pedang beliau. Kemudian beliau datang dan bersama Salim bin Abi Hudzaifah di masjid Nabi sallallahu dengan siap membawa kedua senjata masing-masing. Kemudian ketika Nabi keluar dari rumahnya, beliau mendapatkan dua orang tersebut dan keadaan membawa pedang masing-masing. Kemudian ada pun orang-orang dan keadaan mereka pergi ke sana kemari. pesona kemari ketika mendengar tajak tersebut. Maka disebutkan di sini kata Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, ketika terjadi faza, hal mengejutkan, aku datang kepada Salim Maula Abi Hudzaifah. Di masjid wa muhtadin bihamali sayyidi. Dia dalam keadaan sudah muhtadin bihamali sayyidi. Sudah merendangkan tali serangka pedang atau sarung pedang beliau. Siap-siap dengan pedang di masjid. Fakhadu sayyifan fahtabitu bihamali. Maka aku pun kembali ke rumahku dan aku mengambil pedangku. Dan aku lakukan seperti yang dikatakan Salim Maula Abi Hudzaifah radhiyallahu ta'ala. Ketika Nabi SAW keluar dan orang-orang pada datang juga ke masjid lah itu, beliau berkata kepada orang-orang yang datang, ya ayuhan nas, ala kana mafda'ukum ila Allah wa ala Rasulih, wahai manusia, tidakkah ketika terjadi fajar kalian kembali kepada Allah dan Rasulnya? Kemudian dia mengatakan, ala fa'atum kama fa'alah dan rajul mu'minah, tidakkah kalian melakukan seperti yang melakukan dua orang mukmin ini? Yaitu Salim Maula Abi Hudzaifah dan Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan ini syahidnya. Nabi memuji Amr bin Al-As dan Salim Maula Abi Hudzaifah dengan Ar-Rajulan Al-Mu'minan, dua orang yang mukmin. Ini tazkiyah dari Nabi SAW untuk kedua sahabat yang mulia. Dan Salim Maula Abi Al-As sudah kita bersama, mereka termasuk qurra sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Orang sahabat dan beliau meninggal ketika para sahabat pada zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu memerangi orang-orang yang bersama Musailamah al-Kadzdzab. Beliau gugur di perang tersebut. Dan Amr bin As juga kita ketahui termasuk tokoh dari tokoh-tokoh Arab, Duhatil Arab. Dia yang berusaha orang Quraisy ketika para sahabat hijrah ke negeri Habasyah untuk mempengaruhi Raja Habasyah. Dan juga sudah kita tahu di Sahih Muslim bagaimana kisah kehidupan Amr bin As radhiyallahu ta'ala. Awalnya beliau sangat membenci sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sangat menginginkan untuk bisa membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika turunkan Allah turunkan hidayah kepada beliau, beliau menjadi sahabat yang mulia. Dan itu Nabi mentazkiyahnya dengan Ar-Rajulan Al-Mu'minan. Siapa ini? Han Endak. Hadis Usaya Musnad. Hadis siapa Han? Siapa sahabinya? Siapa yang jawab ini? Wihan, Jakarta. Karena ketika saya di pajak, hal yang menunjukkan mereka datang ke Masjid Nabi Sallam, ke tempat Nabi Sallam dan bersiap dengan senjata berjaga, khawatir terjadi sesuatu yang dikhawatirkan, menunjukkan perhatian yang besar dari kedua sahabat sebut dengan keselamatan Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.